Halaqah yang kedua, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Seseorang masuk ke dalam agama Islam dengan dua kalimat syahadat. Dengan dua kalimat syahadat ini, maka dia dianggap sebagai seorang Muslim, dijaga darahnya, dijaga kehormatannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan dan bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat. Maka apabila mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum, maka sungguh mereka telah menjaga dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum ala Allah, dan hisab mereka adalah atas Allah SWT. Apabila sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia sudah masuk Islam. Dan di sana ada perkara-perkara yang apabila dilakukan maka bisa membatalkan keislaman tersebut, yang dinamakan dengan nawaqidul Islam. Seseorang masuk ke dalam agama Islam dan apabila dia melakukan salah satu atau lebih di antara perkara-perkara ini, maka bisa membatalkan keislaman dia, yang dinamakan dengan nawaqidul Islam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Sebagaimana tadi kita sebutkan, orang berwudu dan di sana ada pembatal-pembatal wudu. Apabila berwudu dan melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal wudu, maka batal wudunya. Demikian pula Islam, seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi apabila dia melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman ini, batalah dua kalimat syahadatnya. Dan pembatal-pembatal keislaman ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa i'tiqad atau keyakinan di dalam hati. Dan ini semua dinamakan dengan nawaqidul Islam. Adapun berupa ucapan seperti orang yang mencela Allah dan juga Rasulnya atau berdoa kepada selain Allah dengan lisannya, maka ini adalah pembatal keislaman. Allah SWT berfirman, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat al-kufur, mengucapkan kalimat yang kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kufur setelah keislaman mereka. Allah SWT mengabarkan bahasanya mereka telah mengucapkan kalimat al-kufur, menunjukkan bahasanya di sana ada ucapan yang diucapkan oleh seseorang dan itu adalah termasuk pembatal keislaman. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah keislaman mereka. Di zaman Rasulullah SAW, suatu saat orang-orang munafik, mereka membicarakan Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu, mencela Rasulullah SAW dan juga para sahabat, bahwasanya mereka adalah orang yang banyak makan, yang perutnya paling besar, dan bahwasanya mereka adalah orang yang paling pengecut ketika berperang. Mereka mengucapkan kalimat ini di antara mereka, itu di antara orang-orang munafik. Ada sebagian sahabat yang mendengar, kemudian mengabarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kalian mengejek dan mengolok-olok dengan Allah dan juga ayat-ayatnya dan juga dengan Rasulnya? La ta'tadziru, janganlah kalian meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kufur dengan apa? Dengan ucapan. Karena mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek ayat-ayatnya. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta uzur. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahasa di sana ada pembatal keislaman yang berupa ucapan lisan. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.